terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Streamingkan dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11 A Jakarta Selatan. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu dalam Bincang Seru bersama Pejuang Masyarakat Adat. Sobat Nusantara, kali ini saya hadir membawakan talk show bersama Perempuan Aman dan akan membahas terkait perempuan adat maju menjadi calon legislatif. Dan Sobat Nusantara, di line telepon kami telah terhubung dengan Dewan Nasional Perempuan Aman Region Sumatera dengan Ibu Meliana Yumi. Halo Kak Yumi, apa kabar? Halo Titi, sehat alhamdulillah. Nah, Kak Yumi, nih aku mau ngobrol-ngobrol. Ada Sobat Nusantara juga pasti yang mendengar, pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Kak Yumi kemarin berproses dalam bursa politik calon legislatif. Tapi sebelumnya nih Kak Yumi, saya punya pertanyaan tentang gimana sih awal mula Kak Yumi bergabung di Perempuan Aman? Saya mengenal Perempuan Aman itu tahun 2016. Dan Perempuan Aman masuk ke kampung kami, Kampung Menteng itu, di tepatnya di bulan Februari. Jadi diperkenalkan oleh Khairina Arif yang dulunya juga Dewan Nasional Perempuan Aman. Kita langsung membentuk wilayah pengorganisasian PHK Menteng waktu itu. Jadi saya terpilih sebagai ketua PHK Menteng dan diberi bekal sama Khairina Arif itu Statuta Perempuan Aman. Jadi saya belajar Perempuan Aman melalui statuta terlebih dahulu, karena setelah itu Rina hilang kontak dengan saya gitu. Oke, sejak itu mengenal perjuangan-perjuangan perempuan adat, mengetahui bahwa oh banyak juga nih yang sejalan dengan Kak Yumi dalam garis perjuangan. Iya, setelah saya mengenal Perempuan Aman, saya melihat ternyata memang saya baru menyadari kebinekaan di Indonesia itu ketika saya mengikuti Rakernas Perempuan Aman pertama. Saya lihat banyak sekali situasi yang sama dengan kami di komunitas adat, dan saya sempat emosional waktu itu mendengar semua kisah-kisah perempuan adat di seluruh Nusantara. Yang notabene kami ini sama-sama mempunyai satu tujuan dan cita-cita untuk perempuan adat untuk di komunitas kami masing-masing gitu. Oke. Lalu apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh perempuan adat yang ada di Sumatera menurut Kak Yumi selama ini? Kalau saat ini yang masih kami perjuangkan sampai detik ini, yaitu kami ingin hak kami, terutama hak kami di dalam pengambilan keputusan, baik itu di tingkat komunitas maupun di pemerintahan juga. Kami sudah mulai melakukan komunikasi-komunikasi dengan baik itu pemerintah daerah juga, dan terutama kepada seluruh tetua komunitas adat yang di Sumatera Utara. Dan kami sudah mulai mengembangkan sayap kami untuk dengan dibantu Perempuan Aman, kami banyak perkenalkan dengan kawan-kawan, baik itu dari Aman juga, untuk mengadvokasi kawan-kawan kita yang apabila terjadi konflik di komunitasnya. Oke, baik. Nah, Kak Yumi, tadi kan sudah tahu kasus-kasusnya yang ada di Sumatera terkait dengan perjuangan perempuan adat. Lalu Kak Yumi memutuskan tahun 2019 maksudnya, 2019 maju untuk calon legislatif dari masyarakat adat. Nah, Apa sebenarnya yang menjadi alasan Kak Yumi, seorang perempuan adat, maju menjadi calon legislatif dan membawa nama masyarakat adat? Iya, awalnya memang Titi saya menolak, awalnya saya menolak untuk menjadi calon waktu itu diminta oleh teman-teman di Aman, Aman Sumut terutama, karena mungkin kurangnya kepercayaan diri saya waktu itu. Tetapi setelah melihat situasi kami sebagai perempuan adat dan masyarakat adat di Sumatera Utara, saya rasa sangat perlu, karena banyak yang akan, seandainya kita maju, banyak akan kita dorong, terutama mendorong perda masyarakat adat di tingkat daerah. Dan juga kami bisa menunjukkan inilah perempuan adat dan masyarakat adat di Sumatera Utara, bahwasannya kita ada. Karena selama ini kita diabaikan oleh pemerintah, baik itu pengakuan wilayah adat, perlindungan masyarakat adat. Jadi itu yang mendorong saya, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi calon legislatif tahun 2019 kemarin ini. Oke, lalu ada nggak visi dan misi Kak Yumi ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tersebut yang berkaitan dengan perjuangan perempuan adat yang ada di Sumatera? Iya, terutama visi saya memang seperti visi kita di Aman itu, tanggap membela, aktif melindungi, cepat melayani. Khususnya memang saya menginginkan atau melihat juga situasi yang ada, dan saya ingin perempuan adat lepas dari baik itu permasalahan ekonomi, penambahan ekonomi keluarga. Itu yang sebenarnya misi saya untuk Kota Medan, sebenarnya untuk perempuan-perempuan di Kota Medan, dan khususnya perempuan adat yang keberadaannya di wilayah berseberangan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, itu Titi. Karena saya memang mencalonkan diri di dapil Kota Madya Medan. Nah, kalau terkait dengan budaya patriarki yang masih besar di sebagian wilayah Indonesia dan juga pastinya termasuk Sumatera, nah ini gimana nih cara Kak Yumi mensiasati strategi yang digunakan dalam mengumpulkan suara untuk meyakinkan masyarakat adat, untuk meyakinkan masyarakat pastinya bahwa perempuan adat mampu menjadi pemimpin? Iya, saya meyakinkan warga masyarakat di luar komunitas adat itu dengan saya melakukan door to door langsung ke rumah-rumah warga di dapil saya waktu itu, dan saya juga melakukan sosialisasi dengan mendatangi majelis-majelis taklim seperti ke pengajian, dan saya sempat masuk ke gereja untuk mengenalkan diri saya tanpa canggung, meskipun saya merasa saya perempuan harus bisa untuk bisa menjadi legislatif di Kota Medan. Saya menceritakan visi misi saya waktu itu, dan yang pastinya saya menunjukkan, karena selama ini memang saya aktif untuk di kegiatan perempuan di kecamatan-kecamatan yang dapil saya waktu itu. Jadi memang saya melakukan sosialisasi langsung ke forum-forum perempuan, ke organisasi-organisasi perempuan, dan pengajian, dan juga door-to-door itu yang saya lakukan. Lalu ada tidak tantangan yang menjadi satu hal yang ini harus dilawan nih ketika kampanye kemarin? Iya. Iya, kalau tantangan itu banyak, Titi. Karena memang dilihat kalau di Sumatera Utara ini patriarki sangat kuat. Tapi tantangan terbesar saya bukan itu sebenarnya. Tantangan terbesar saya itu banyaknya money politik dari caleg-caleg lain, yang jelasnya itu dari caleg yang dari laki-laki, mereka menggunakan uang. Sementara kita memang bersih 0%. Tapi alhamdulillah suara kita ada waktu itu, walaupun memang kita nggak menggunakan money politik. Itu sih sebenarnya. Oke, pada akhirnya harus kalah karena money politik ya, Kak Yumi ya. Nah, boleh tahu nggak ini total suara ketika Kak Yumi nyalek kemarin dapat berapa perolehannya dan bagaimana pengalaman yang didapat ketika dalam proses pencalekan tersebut? Alhamdulillah waktu itu suara saya terkumpul sebesar hampir 1.000 ibu. Saya bersyukur ternyata masyarakat Kota Medan ini masih mempercayai saya, meskipun memang belum mencapai target, tapi saya merasa senang ternyata masih ada masyarakat Kota Medan yang tanpa uang pun mereka mempercayai kita, meskipun kita pendatang baru di dunia politik pencalekan waktu itu. Jadi memang itu saya rasa kalau tantangan terbesarnya tadi hanya soal money politik aja. Ini menjadi hal yang cukup menjadi pengalaman aja atau nanti 5 tahun ke depan pengen maju lagi nyalek gitu? Gimana? Insya Allah banyak sih kemarin teman-teman yang akhirnya yang tadinya belum percaya untuk memilih saya. Dan setelah selesai pileg baru mereka mengatakan, ya udah deh tahun depan kamu maju lagi. Insya Allah kami dukung. Ternyata perempuan perlu. Karena kan setelah dilihat nama caleg itu kan setelah pengumuman itu kan laki-laki rata-rata. Jadi masyarakat terutama di sekitar saya itu menyatakan minta maaf mereka dan kalau 5 tahun lagi itu ini. Tapi insya Allah kalau memang diizinkan Allah saya akan coba lagi untuk maju dengan didukung oleh kawan-kawan terutama di komunitas adat dan di sekitar dapil saya kemarin itu sih. Baik, mantap. Udah percaya diri banget dong pastinya dong. Gak nolak lagi kan ya Kak ya untuk tahun depan ya. Insya Allah pede lah ini tahun depan. Oke. Okay. Mudah-mudahan aman dan perempuan aman tetap mendukung. Mantap. Nah, satu pertanyaan terakhir Kak Yumi sebelum kita closing di talkshow kali ini. Ini terkait dengan temu nasional ketiga tahun 2020 nanti. Ya kan? Nah, ini bagaimana persiapan Kak Yumi sebagai Dinas Sumatera dan wilayah pengorganisasian Sumatera dalam menyambut temu nasional ketiga perempuan aman? Iya, alhamdulillah untuk menyambut temu nas ini kami sudah melakukan konsolidasi kemarin di akhir bulan Agustus sampai bulan September, awal September waktu itu kami melakukan konsolidasi selama 3 hari dan di sana kami bersepakat untuk berpartisipasi dari seluruh wilayah pengorganisasian dan saya sudah konsolidasi ke wilayah pengorganisasian yang terutama di Rakyat Penunggu dan kami berkontribusi untuk menabung masing-masing agar bisa mengikuti temu nasional. Jadi insya Allah nanti untuk dari Region Sumatera lumayanlah orangnya yang ikut, baik itu dari Tano Batak, Tano Pakpak, kami sudah melakukan membuat tabungan untuk menghadiri temu nasional perempuan aman yang ketiga. Oke, pastinya dengan penuh semangat ya untuk bertemu dengan perempuan Insya adat Allah dari semangat. Wilayah lain. Iya. Wow, pastinya membawa pakaian adat masing-masing. Iya. Oke. Okay. Pastinya pakai pakaian adat. Oke, okay, siap kalau gitu. Sampai ketemu lagi nanti di acara Temu Nasional Ketiga Perempuan Aman Kak Yumi. Terima kasih telah berbagi pengalaman terkait dengan pencalekan yang waktu itu Kak Yumi ikuti dan sampai jumpa lagi pastinya Kak Yumi. Terima kasih. Sama-sama Titi. Oke. Sama-sama. Terima kasih kembali. Demikian Sobat Nusantara, talk show bersama perempuan adat dalam bincang seru bersama pejuang masyarakat adat. perempuan adat maju menjadi caleg. Dan tadi Dewan Nasional Perempuan Aman Region Sumatera, Meliana Yumi, telah berbagi kisahnya dengan Anda semua. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan Radio Gaung Aman dalam Bincang Seru bersama Pejuang Masyarakat Adat setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya di jam 1 siang. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.